Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut al-shahadata inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kita sudah sampai kepada U'ammal Batn. Kemarin kita membahas tentang hal yang bisa menjerumuskan dan menjadi sebab kehancuran di akhirat khususnya, dan juga kehancuran di dunia, yaitu lidah. Dan sekarang kita membahas tentang wa'ammal batn. Wa'ammal batnu, perut yang harus kita jaga. Fakhfadhu, maka jagalah perutmu itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala wa ammal batnu, adapun perut, fahfadhu, maka jagalah perut itu, min tanawulil harami, dari makan makanan yang haram, bahkan wasyubhati, yang syubhat sekalipun. Haram adalah jelas keharamannya, akan tapi adalah subhat adalah memang tidak jelas haramnya, tapi juga tidak jelas halalnya. Tidak jelas haramnya, namun juga tidak jelas halalnya. Selagi kita tidak yakin kalau itu halal benar, kemudian kita juga tidak yakin kalau itu haram benar, maka itulah subhat yang harus kita hindari. Wahris ala talabil halal, dan berusahalah, terus rindulah engkau, inginlah engkau ala talabil halal untuk mendapatkan yang halal selamanya. Yang sudah bisa menghindari dari yang syubhat, insyaAllah sangat mudah menghindar dari yang haram. Dan berusahalah untuk mencari yang halal. Fa idza wajadtahu, pun demikian, jika sudah mendapatkan yang halal, fahris, maka berusahalah engkau, ala an taqtasir, untuk ala an taqtasir, untuk membatasi, minhu, dari makanan yang halal tersebut, ala maduna syib'i, duna syib'i, ala maduna syib'i, jangan sampai kekenyangan. Dari yang halal pun ternyata ada aturannya. Jangan sampai kebablasan sampai kekenyangan. Fa inna syib'a, sebab kenyang yang selalu itu terus menerus, atau syib'a, kekenyangan itu, yuqassil qalba, mengeraskan hati, wa yufsidu dhihna, merusak pikiran, yubtulil hifdha, akan menjadi sebab hilangnya hafalan, wa yuthqilul a'dha'a, memberatkan anggota tubuh, anil ibadati, untuk beribadah. Wal ilma, wal ilmi, dan mendapatkan ilmu. Jadi kebiasaan kenyang itu bukan cara yang baik bagi penuntut ilmu. Dan bagi perindu kebaikan, ahli ibadah, tidak semestinya ia kenyang. Jadi dari yang halal, ini petunjuk dari Imam Ghazali, untuk menjaga yang namanya perut itu, kita harus yakin bahwasanya kita tidak akan makan kecuali yang benar-benar yakin halal. Dan ternyata dari yang halal pun harus ada kita batasi. Bukan mentang-mentang halal lalu kita makan sebebas-bebasnya, tidak. Jangan sampai batas kenyang, kekenyangan itu jangan. Sebab kenyang itu mengeraskan hati, menjadikan hafalan rusak dan seterusnya. Wayuqawwi syahawati, dan akan menjadikan kuatnya syahwat seorang hamba. Makan kenyang menimbulkan syahwat. Wayansuru junudasy syaiton, dan akan membantu pasukan-pasukan syaitan. Wasyib'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Ternyata kenyang dari yang halal itu jadi sebab asal muasal dari segala kejahatan. Jadi yang halal itu, kenyang dari yang halal saja itu menjadi mabda' asas, asal kulli syarrin, segala kejelekan. Yang halal saja dengan kenyang-kenyang halal itu saja menjadi sebab ketidakbaikan. Fa kaifa minal harami, bagaimana jika kita makan dari yang haram? Wa talabul halali fariidatun, untuk mendapatkan yang halal itu fardu, harus. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wal ibadatu, adapun beribadah. Wal ilmu, dan mendapatkan ilmu, kalian menuntut ilmu. Dan yang ibadah yang menuntut ilmu. Ma'aklil harami, dengan makanan yang haram itu kalbinai, seperti membangun ala sirjin, di atas tumpukan sampah-sampah kotor yang tidak baik dan tidak kuat. Sirjin adalah gambaran sesuatu yang kotor, tidak baik, dan tidak kuat. Tumpukan yang tidak baik dan tidak kuat. Sudah tidak kuat, tidak baik lagi. Seperti itu. Ibadah kenceng, tapi dibangun di atas pondasi yang tidak baik dan tidak kuat. Di samping cepat roboh, maka bangunan itu pun juga tidak memuaskan. Fa idza qana'ta. Ini gambaran bagaimana Imam Ghazali tidak cukup beliau mengajari kita mengambil yang halal saja, tapi beliau juga mengajari bagaimana agar kita itu mudah mendapatkan yang halal. Fa idza qana'ta, jika engkau merasa puas, syukur, fissanati, dalam satu tahun itu, bikomisin khashinin, dengan satu baju kasar, wa fil yaumi wal lailati, dan setiap hari semalam, itu cukup birohifaini, dengan dua roti kasar, minal khaskari, khaskari itu adalah makanan yang dibuat dari gandum-gandum yang bukan gandum pilihan. Khaskar adalah makanan, anggap roti yang jelek. Otarok tataladzula, dan kau biasa untuk tidak berfoya-foya, senang-senang terus. Tarok tako, tinggalkan ataladzula, kenikmatan-kenikmatan makanan. Biadiyabil udmi, menghindari dari makan dengan menggunakan lauk-lauk pilihan. Maka lam yu'wiska minal halali, ya, saya tidak akan jauh darimu, tidak akan sepi darimu sesuatu yang halal. Imam Ghazali mengingatkan bahwa kunci agar mudah kita mendapatkan yang halal adalah kesederhanaan. Kesederhanaan adalah kunci kekayaan yang sesungguhnya. Cara makanmu jangan diatur oleh gaya hidup. Cara berpakaianmu jangan diatur oleh gaya hidup. Kalau orang menjalani hidup diatur oleh gaya hidupnya orang lain, maka tersiksa dan terpuruklah hamba tersebut. Kalian calon-calon ustadz, maka harus kalian kaya, kaya hati. Kaya hati, tidak tamak dengan pemberian orang. Kemudian setelah itu, hilangkan gengsi. Biasakan dengan kesederhanaan. Baju pun tidak harus bermerek. Kendaraan apa saja. Tempat tinggal yang penting terhormat, tertutup. Jangan ambisimu adalah bagaimana mendapatkan mobil yang bagus. Jangan sampai ambisimu bagaimana punya rumah gedong yang megah. Kalau sudah seorang ustaz atau siapapun yang ambisinya dunia semacam itu, maka baginya betul yang namanya halal itu jadi seperti sedikit dan susah dicari. Ngerepoti. Padahal halal itu bertebaran di mana-mana. Bahkan justru yang haram itu yang tidak banyak. Yang banyak adalah yang halal. Ini kuncinya. Makanya jangan merasa gengsi dengan baju yang sederhana. Karena yang memandang kita adalah Allah. Kalau pandangan manusia enggak ada ujungnya. Yang katanya pakai baju 100.000, gengsi pengen pakai baju 1 juta. Dipikir baju 1 juta paling bagusnya baju. Ternyata ada orang pakai baju harganya 3 juta. Setelah dia bisa beli pakai baju yang harga 3 juta, ternyata ada baju yang harganya 30 juta. Akhirnya dirindu ingin beli baju 30 juta. Tak tahu di sampingnya ada orang bajunya harganya 300 juta dan seterusnya. Gila. Nuruti gaya hidupnya manusia. Akan tapi biasakan dengan kesederhanaan. Dan itu kunci. Kalau kalian biasa dengan kesederhanaan, kalian tidak akan terseksa mencari rezeki yang halal. Begitu mudah hanya mendapatkan yang halal. Jangan gengsi dengan cara hidup sederhana. Bahkan itulah cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal halalu katsirun, kata Imam Ghazali. Kalau sudah kamu punya prinsip membiasakan dengan kesederhanaan, maka engkau akan menemukan ternyata halal itu banyak. Jadi kalau sudah hati rusak, tamak, rakus, kemudian gaya hidup sombong-sombongan, lihat tersiksa sekali. Mobilnya sudah bagus, hanya gara-gara tetangganya beli mobil lebih bagus dari dia saja sudah bingung dia. Bajunya sudah bagus, gara-gara sahabat yang punya baju lebih bagus lagi sudah kebingungan dia. Nah, kebingungannya ini menghantarkan dia untuk mendapatkan yang sama seperti yang dimiliki sahabat, tetangga atau saudaranya. Sementara kemampuannya terbatas, sehingga yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mencari duit dengan cara yang haram. Alangkah banyaknya orang terjebak. Dia sering mencontohkan orang yang membeli sesuatu sebelum waktunya. Sebelum waktunya untuk memiliki, tapi dia terburu-buru ingin memiliki. Sehingga masuklah dia dalam satu kebiasaan gaya hidup yang salah. Misalnya kredit rumah, kredit mobil, kredit motor. Biarpun cara kreditnya seandainya mengambil cara yang syar'i sekalipun, ketahuilah sebetulnya dia telah menuruti gaya hidupnya orang lain. Dan setan akan berbisik setelah itu. Sehingga yaitu di saat banyak tanggungan, dia harus bayar ini, bayar itu, tanggungan ini, tanggungan itu. Gajinya tetap tidak bertambah-tambah. Padahal kalau seandainya dia tidak menghutang dengan cara seperti itu, maka gaji yang didapat pun sangat cukup. Akan tapi karena banyak tanggungan, banyak kreditnya tadi, yang terjadi adalah merasa tidak cukup lagi. Dan di saat tidak cukup, dia harus mencukupi, maka disinilah setan berbisik. Bisikan setan adalah ambil pekerjaan apa saja. Enggak penting halal haram. Yang penting utangmu kebayar. Sehingga masuklah orang tersebut dalam sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu mungkin sekali adalah haram. Gara-gara urusan gaya hidupnya tadi yang tidak biasa dengan kesederhanaan. Dan itu nyiksa anak-anakku semuanya. Maka khususnya kalian sebagai calon-calon juru dakwah, jangan berbangga dengan merek baju, jangan berbangga dengan merek HP, jangan berbangga dengan merek-merek. Sebab itu merusak hati kalian. Itu menjadikan kalian susah untuk mencari yang halal. Kalau sudah susah mencari yang halal, musibah. Sebelum musibah di akhirat nanti. Baik, wal halalu katsirun. Halal itu banyak, enggak usah ragu. Haram itu hanya terbatas mencuri, ini itu dan sebagainya. Kalau halal banyak sekali. Dan teramat banyak halal. Walaysa 'alaika an tatayaqqan bawatinal umuri. Baik, untuk sampai mengetahui itu haram, tidak sampai kamu harus tahu detail-detailnya. Untuk keharaman, kalian tidak perlu sampai tahu detail-detailnya. Asalkan ada alamat zahir bahwasanya itu adalah haram, maka segeralah tinggalkan. Sebab yang diragukan keharamannya itu paling tidak turun-turunnya tetap masih bab syubhat yang harus kita tinggalkan. Jadi untuk kamu tinggalkan tidak harus kamu yakin seyakin-yakinnya kalau itu haram. Itu bab warok tingkat tinggi. Jadi kalau ada dugaan kalau barang itu adalah haram, cukup kau tinggalkan. Tidak harus sampai kamu yakin kalau ini terbukti benar-benar haram. Bal alaika, akan tapi yang semestinya engkau lakukan adalah antakhtariza, untuk kalian menjaga mimma ta'lam, dari sesuatu yang engkau ketahui annahu haram, kalau hal tersebut itu adalah haram, au tadunnu annahu haram, atau kau menduga itu adalah haram, dhunnan, dengan dugaan, hasola, yang diperoleh, min alamatin najizatin, dari tanda-tanda yang zahir, makrunatin bil mali, yang ada pada harta tersebut. Jadi, untuk meninggalkan yang haram, tidak harus kamu yakin seyakin-yakinnya kalau itu haram. Akan tapi, cukuplah engkau untuk waspada dan hati-hati. Kalau kamu tahu bahwasanya harta itu haram atau diduga itu haram. Dugaan haram saja sudah menjadikan dia menghindar dari yang haram. Lihat, luar biasa. Kita terhadap dengan seorang anak muda yang setelah selesai kuliah datang ke sini membawa bercerita bahwasanya, Buya, saya sudah lulus kuliah. Kemudian saya melamar pekerjaan. Tiga perusahaan yang dipilih. Ijazahnya dimasukkan ke tiga perusahaan tersebut. Kemudian datang kepada kami dan minta petunjuk. Buya, minta petunjuk. Petunjuk apa? Dari tiga perusahaan ini mana yang halal untuk saya? Lihat keinsyafan seorang anak muda. Mana yang halal untukku? Setelah kami belajar perusahaan-perusahaan tersebut, dan memang semuanya adalah halal. Kami sampaikan, semuanya adalah perusahaan halal. Dan milik saudara kita semuanya. Silahkan ambil mana saja. Tidak lama kemudian, betul, mereka, ia telah diterima di perusahaan tersebut. Dan tiga perusahaan menerima semuanya. Semestinya, umumnya, kalau sudah seperti itu, kan tinggal milih. Kalau sudah dikatakan halal semuanya, kan tinggal milih. Terserah mau ambil yang mana, karena semuanya adalah halal. Ternyata anak ini adalah anak yang baik dipilih oleh Allah. Dia ingin memilih yang terbaik. Datang lagi kemudian setelah itu, dan bertanya, dari tiga yang ada ini, mana yang lebih halal, Buya? Kenapa harus mengatakan lebih halal? Bukankah cukup mengambil mana yang paling gede gajinya? Kan sudah halal yang penting. Akan ternyata itulah batin mulia. Dia minta petunjuk lagi agar dipilihkan mana yang paling halal. Kemudian secara umum pekerjaannya semuanya halal. Hanya untuk kesempurnaan kehalalannya adalah tinggal kamu lihat bagaimana orang yang kerja di dalamnya. Apakah mereka menutup aurat, bagaimana sholat dan seterusnya. Akhirnya mereka kembali ke tempat tersebut mempelajari. Kemudian dia memilih. Dan pilihannya pun ternyata bukan gaji yang paling tinggi dan juga bukan gaji yang paling rendah. Kebetulan pas yang dipas di tengah-tengah. Artinya begitulah keimanan di dalam hati seorang. Sehingga takut melakukan yang haram. Takut masuk bab haram. Ini adalah warak dan hati yang terpilih. Akan tapi ada sebagian orang, biarpun ilmunya banyak, akan tapi dia gak peduli tentang halal haram. Yang penting jadi duit. Bahkan mungkin ngentengin nanti saja kalau sudah tua saya mau tobat. Sekarang haram, haram, haram, gak penting. Na'udzubillah. Baik. Ini bagaimana kita menghindar dari yang haram ternyata adalah gaya hidup kita yang harus kita benahi. Jangan Anda malu dengan gelang yang sederhana atau anting biasa. Baju-baju seperti yang kalian kenakan adalah baju menutup aurat. Kalau sudah bangga gaya hidupnya orang, dia tersiksa dia. Ammal ma'lumu, ada yang haram jelas-jelas. Hasil rampokan, hasil judi. Ammal ma'lumu, adapun orang, adapun sesuatu yang jelas keharamannya. Riba, buah riba, bunga bank. Pokoknya sesuatu yang jelas keharaman, fadhahiri, sudah jelas. Harus kamu tinggalkan. Tapi ada yang haramnya enggak jelas. Wa ammal madnunu, adapun yang duga, diduga bi alamatin, karena adanya tanda-tanda, ada yang haram jelas. Kalau haram jelas enak, segera ditinggalkan. Tapi ada sesuatu yang tidak jelas, hanya diduga saja kalau itu haram. Tentunya bi alamatin, dengan tanda-tanda. Di sini dicontohkan apa? Fahuwa malus sultan, hartanya raja. Ini Imam Zali yang ngomong ya, bukan Buya yang ngomong. Malus sultan, hartanya raja. Ada apa dengan harganya raja, hartanya raja? Raja itu biasanya, kalau punya kebijakan tidak ada yang melawan. Dan semua kebijakannya tidak murni dibarengi dengan nurani dan syariat. Kadang ada kebijakan yang ada hubungannya dengan hawa nafsu. Apalagi misalnya ada sangkut pautnya dengan monopoli bisnis dan sebagainya. Mungkin merampok, tidak. Tapi kalau jelas-jelas merampok, rampas lah, ini jelas lagi. Merampok sih tidak. Akan tapi culas, curang di dalam urusan berbisnis. Karena posisi yang menuntut, yang memudahkan dia untuk curang. Sultan, seorang raja. Hartanya, ini adalah abu-abu. Diduga kalau ada keharaman di dalamnya. Wa ummaluhu, dan bagundal-bagundalnya, pegawai-pegawainya yang melancarkan kecurangan sultan itu, dia akan dapat gaji dari sultan. Tapi lihat, tapi gaji daripada upaya untuk meloloskan sang sultan, untuk kemenangan sang sultan dalam urusan dunianya. Ini diduga keharamannya sangat kuat. Gajinya Pak Presiden itu halal. Gajinya Pak Gubernur adalah halal. Cuma yang jadi masalah adalah tambahannya yang di luar dari gaji yang didapat dari sana sini. Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya gajinya Pak Presiden, kita senang untuk bangun pondok ini. Kalau seandainya raja dapat gaji, dah gaji itu adalah buah daripada kerja. Tapi yang repot adalah kebijakan posisi yang menjadikan orang bisa mendapatkan harta yang banyak, yang mungkin sekali keluar dari prosedur syariah. Itulah yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini bukan bicara tentang uang negara. Uang negara secara umum tidak dikatakan haram. Tapi itu uang pribadi-pribadinya manusia yang bukan dari gajinya tadi. Proyek misalnya. Sehingga untuk mengukulkan sebuah proyek harus disuap berapa misalnya. Jadi ini berat sekali di situ. Wa malu man la kasbalahu illa minan niyahati, termasuk gajinya orang yang tidak punya pekerjaan kecuali niyahah, jerit-jerit kalau ada orang mati biar dibayarin. Obail khamri, dia punya perusahaan satu-satunya perusahaan minuman keras. Orang jual beli minuman keras. Awir riba, ada orang yang berurusan dengan riba. Maka ini betul-betul diduga keharamannya. Kenapa kamu masih berduga? Karena mungkin sekali bercampur dengan harta yang lain. Awil mazamiri wa ghairi dzalika min alatil lahwi, atau dia adalah pemain-pemain seruling dan segala macam alat-alat lahwi, alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik yang menjadi ciri khasnya orang-orang fasik. Di sana ada pembahasan khusus tentang alat-alat musik. Alat-alat musik yang semua orang tahu itu menjadi kebiasaannya orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. yang biasa menghadirkan musik dibarengi dengan minuman keras dan perzinaan. Nah, kalau orang kerjaannya di tempat-tempat seperti itu, maka ini sangat diduga kok hartanya sangat haram. Fa inna sesungguhnya man alimta, orang yang engkau ketahui anna akthara malihi, bahwasanya kebanyakan hartanya adalah haram, qat'an, yang secara pasti banyak hartanya adalah haram, kamu bisa mengira-ngira. Karena dia mulai dari renten dari ini, ya memang dia punya pekerjaan yang halal, tapi kecil banget persentasenya. Dan ternyata banyak yang haram. Jika kamu menemukan orang yang pekerjaannya banyak yang haram seperti itu, fama ta'khudhu min yadihi, maka yang engkau ambil dari tangan orang tersebut, wa in amkana ayyakuna halalan, biarpun mungkin diambil dari yang halal, cuman karena kebanyakannya adalah haram, dia renten, dia main riba, kemudian ini, kemudian ini. Memang ada pekerjaan yang halal, tapi kecil banget. Jadi campur aduk di situ. Halalnya ada, tapi haramnya lebih banyak. Maka jika orang yang seperti ini, jika engkau mengambil sesuatu darinya, biarpun mungkin sekali yang diberikan kepadamu dari harta yang halal, tapi itu nadiran, sangat langka. Biasanya wat-wut saja, asal kasih. Fahuwa haramun, maka itu adalah termasuk golongan yang haram. Liannahu al-ghalib, sebab yang haram itu adalah umumnya dalam hartanya orang tersebut. Al-dhanni, sesuai dengan dugaan kita. Jadi kalau sudah orang seperti itu pekerjaannya banyak haramnya, berarti dugaan kuat kita adalah yang diberikan kepada kita adalah haram. Tapi kalau memang kalian tidak tahu bahwasanya yang haram lebih banyak dari yang halal, bahkan mungkin 50-50, 50%, 50%, itu adalah bab syubhat yang dibahas kemarin. Ini enggak, kerjanya haram. Mulai dari pelacur, ya pejudi juga, pemabuk, pelacur, pejudi, renten semuanya. Memang dia punya kebun kecil di kampungnya. Berarti kebanyakan hartanya adalah dari harta yang haram, maka yang kau ambil dari dia adalah termasuk haram. Ada wa minal haramil mahdi, ada yang haram murni. Allah. Haram murni adalah ma yukalu minal awqaf, yang diambil dari wakaf. Wakaf ini yang Imam Ghazali berkisah tentang wakaf yang diatur negara. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan, yang katanya ilmu syariah pun ternyata bisa jadi menjadi ilmu dunia yang menjerumuskan. Sampai Imam Ghazali mengatakan pada zamannya belajar ilmu kedokteran ternyata lebih selamat daripada belajar ilmu agama, ilmu fikih. Kenapa? Sebab kalau belajar ilmu fikih ini kadang-kadang terbetik di harap hatinya adalah ingin menguasai tanah wakaf negara. Karena tanah wakaf negara itu besar banget. Sehingga gak akan bisa menguasai tanah wakaf kecuali dia menjadi seorang alim. Kalau sudah menjadi seorang alim, dipasrai tanah wakaf lalu menggunakan tanah wakaf seenaknya. Artinya biarpun katanya menuntut ilmu agama, jika ternyata hatinya tidak ditata, maka bisa jadi dia mencari ilmu agama hanya ingin mendapatkan tanah wakaf sebanyak-banyaknya. Sebab kalau orang itu tidak berilmu, tidak akan diberi amanat tanah wakaf oleh negara. Ini termasuk ini yang haramnya haram yang sangat jelas. Min ghairi syartil waqifi, menggunakan tanah wakaf tapi tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh orang yang mewakafkannya. Kalau wakafnya untuk santri, maka santri yang boleh. Wakaf untuk pejuang, maka pejuanglah yang boleh. Wakaf untuk anak yatim, hanya anak yatim saja yang boleh. Makanya kami, Buya di sini tidak nerima pemberian sesuatu wakaf, hibah, atau apapun yang dikhususkan hanya untuk anak yatim. Kalau ingin memberikan sesuatu ke sini, harus pemberiannya sifatnya mutlak. Semua yang tinggal di sini berhak untuk makannya. Kalau ada orang memberikan pemberian kepada kita, misalnya hanya untuk anak yatim, yang tidak yatim tidak boleh ikut memakannya. Ini harus waspada. Pernah ada bantuan, ada sebuah perusahaan memberikan beras setiap bulan berapa puluh karung, tapi hendaknya diberikan kepada anak yatim saja. Ya kita tolak, susah ngaturnya. Masa anak yatim makan, yang lain tidak makan. Karena selagi hartanya anak yatim, hendaknya kita berikan kepada anak yatim. Karena syarat wakaf, cara pemberinya seperti itu. Tapi kalau sifatnya mutlak, ini aku memberikan bantuan ke pondok, bebas, mau digunakan apa saja, maka mudahlah untuk mengarahkannya. Baik. Kemudian, فَمَنْ لَمْ يَشْتَهِلْ بِالتَّفَقْهِ فَمَا يَأْخُدُهُ مِنَ الْمَدَرِسِ حَرَامٌ. Ada madrasah-madrasah yang diayomi oleh negara itu, biasanya gajinya, pembiayaannya sudah ditanggung oleh negara dan diambilkan dari pemberian-pemberian kaum muslimin, dari Baitul Mal. Sehingga nanti kadang ada wakaf yang khusus untuk madrasah tersebut. Maka siapapun tidak boleh ikut makan di situ, memanfaatkan fasilitas madrasah tersebut, kalau memang bukan orang yang bertafaqquh, penuntut ilmu yang ada di situ. Karena yang diperkenankan di situ hanya orang yang menuntut ilmu saja. Selagi orang tidak menuntut ilmu, maka tidak berhak tinggal di situ. Ini bisa kita luas, kita perlebar masalah ini, anak-anakku semuanya. Khususnya menjadi seorang ustadz dan kiai. Ada haramnya, haram yang pasti dimakannya. Yaitu, di saat ada bantuan-bantuan, ternyata dia mengatur seenaknya sendiri. Orang bantu untuk pondok pesantren, ternyata digunakan untuk dirinya sendiri. Dan ini hanya berlaku kepada para ustadz. Orang awam gak ada orang titip duit untuk bangunan. Orang awam tidak akan mendapatkan titipan duit untuk membangun pesantren karena orang awam. Tapi kalian yang para ustadz mungkin sekali dititipi oleh orang lain dengan harta untuk digunakan pembangunan pondok pesantren. Hati-hati. Waspada. Dan begitu bahayanya dunia ilmu ini kalau tidak hati-hati juga hatinya. Jadi ada yang semacam itu. Imam Ghazali kayak membaca keadaan zaman ini. Jadi gelar ustadz untuk mencari dana bantuan kesana kemari. Dengan proposalnya, proposal anak yatim, proposal du'afa, proposal ini itu, ternyata yang fakir tetap fakir, yang du'afa tetap du'afa, yang yatim pun tidak berubah kehidupannya, tapi ketahuilah kiainya ternyata gonta-ganti mobil, dialah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, atas nama ulama, atas nama ustaz. Takutlah kepada Allah, wahai anak-anakku semuanya. Jadi atas nama tafaqquh, atas nama ilmu, itu membahayakan sekali. وَمَنْ إِرْتَكَبَ مَأْسِيَةً تُرَدُّ شَهَادَتُهَا تُرَدُّ بِهَا شَهَادَتُهُ. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar kayak tadi, makan riba dan seterusnya, تُرَدُّ شَهَادَتُهُ, akan ditolak kesaksiannya. Fasek. Tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya. Tidak dianggap kesaksiannya. Makruh jadi imam. Orang jelek. Dari makanan yang haram tadi. Kebiasaannya ambil yang haram. Na'udzubillah. Biarpun gelarnya ustadz, akan tapi tidak punya takut kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Dia melakukan yang haram, mengambil yang haram. Takutlah kepada Allah, anak-anakku semuanya. Pikirkan. Maka kembalilah kepada kesederhanaan. Agar kita tidak capek mencari dunia ini. Biasakan dengan kesederhanaan. Agar kita mudah menjalani hidup ini. فَمَا يَأْخُذُهُ بِسْمِ السُّفِيَّةِ مِنْ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ فَوَا حَرَامٌ. Apa yang diambil atas nama ahli tasawuf. Imam Ghazali itu seorang sufi besar. Tapi paling kritis, paling gemes atau peduli untuk memperhatikan sufi-sufi palsu. Penjahat-penjahat tasawuf. Termasuk di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyinnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga menghabisi habis-habisan ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ibadah yang menisbatkan dirinya kepada kelompok ahli tasawuf. Ada harta yang diambil atas nama ahli tasawuf tadi. Diambil dari wakaf. Awari atau yang lainnya. Jadi dengan makom tasawuf tadi, mudah nerobos ke sana kemari untuk mengambil harta. Ini berbahaya sekali. Dan itu haram. Atas nama tasawuf itu ada gelar kemuliaan, gelar kedekatan kepada Allah, gelar kesucian jiwa, hati dan batinnya. Sehingga yang adalah kekaguman umat kepada seorang sufi, karena dia adalah mewakili, apa, dia adalah kekasih Allah. Mungkin itulah yang dikatakan wali, seorang sufi, akan tapi dia adalah sang pendusta, hanya ingin berperan sebagai seorang sufi karena ingin mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Ulama su' pendusta, dan dia adalah penghuni neraka yang paling ditakuti oleh Rasulullah, melebihi daripada takutnya Rasulullah kepada Dajjal. Dajjal seram mengerikan, tapi Nabi lebih takut kepada itu ulama-ulama, orang yang atas nama ahli tasawuf, tapi ternyata yang dicari adalah dunia. Dan memang untuk mencari dunia paling mudah dengan label tasawuf ini. Sebab tasawuf ini adalah, kalau dalam lingkungan kita adalah bertorekoh. Kiai ahli ilmu itu tidak seperti kiai torekoh. Di negeri kita juga, di mana-mana juga. Kalau kiai torekoh, kiai yang atas nama tasawuf, itu wah, yang ngerumunin buahnya. Biarpun kiai itu adalah kiai yang tidak punya ilmu. Bahkan kalaupun dia berbohong dan palsu, wah, yang ngerumunin orang banyak. Karena orang itu diam-diam rindu kepada hati, pembersihan hati. Dan mereka ingin berguru, ingin membersihkan hatinya. Akan tapi, ketemu dengan seorang guru munafik, labelnya si tasawuf. Mungkin pakai torekoh yang mu'tabarah, torekoh yang dianggap, tapi tidak pernah syariat berlaku di rumahnya, di dalam undang-undang hidupnya. Nah, ini orang-orang semacam ini sangat mudah dengan makomnya ini untuk mengambil kekayaan, baik kekayaan milik negara atau yang lainnya, karena dia punya makom. Padahal dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali, ini ada orang yang mengambil kekayaan manusia atau kekayaan negara bismi sufiyati, tetap pakai atas nama seorang kelompok tasawuf. Karena tasawuf punya kekuatan dahsyat, paling dahsyat, paling mengagumkan. Jadi semua kalau atas dasar tasawuf, bagaimana? Wong dia seorang wali, kekasih Allah, dekat kepada Allah, semua orang terpesona untuk bisa membantu orang tersebut. Bahkan lihat dari negara pun harus ada ketundukan kepada orang tersebut, sehingga pun akhirnya membantu. Tapi ingat, bantuan itu yang diberikan itu kepada orang tersebut, lah ini dari negara, dia mengambil itu semuanya yang bukan haknya, maka haramlah bagi orang tersebut. Wahu haram dari perilaku-perilaku sufi itu, ahli tasawuf palsu, sebab tasawuf yang syar'i seperti Imam Haddad, tasawuf sufi. Gak tamak dengan pemberian orang, gak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tasawuf. Bahkan mereka memberi, bukan menghabiskan duit negara, bukan. Ini sufi-sufi palsu, ini merusak tasawuf. Hati-hati, waspada anak-anakku semuanya. Sufi-sufi palsu. Tasawuf-tasawuf gadungan. Malas beribadah, malas belajar. Dia adalah tidak punya ilmu, malas ibadah, malas belajar. Kerjanya bual. Cerita tentang sesuatu yang orang lain tidak paham, berkhayal. Tentang karoma, tentang makom, dan seterusnya. Tapi sungguhnya dia jauh dari itu semuanya. Nah, ini mengundang keharaman juga. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian calon ustaz, hati-hati nak ya. Bantuan-bantuan yang datang kepada kalian harus benar-benar kalian pilih. Itu ada bantuan untuk pondok pesantren, itu bantuan untuk ini. Jangan sampai masuk sakumu, kemudian kau belikan sesuatu untuk anak-anakmu. Dan berat lingkungan pondok itu nak. Kalau berdagang, kalian berdagang, jual beli beres. Setiap tahun bayar zakat beres. Memilah mana yang halal haram sudah beres. Tapi ini atas nama ulama ini luar biasa. Kadang kebutuhan, kemudian karena sudah punya kebutuhan, kadang mengentengkan. Kan tidak ada yang tahu namanya kiai. Sehingga alasannya hati kecilnya, alasan hawa nafsunya, pinjam dulu ustaz, nanti kalau ada duit diganti. Padahal duitnya duit umat, duit pondok, yang kebetulan ada di bawah rengkuhannya. Karena dia seorang kiai yang mendapatkan amanat untuk menjaga uang tersebut. Ternyata bisikan setan, keperluan-keperluan yang semestinya semula tidak perlu. Cuman, ustaz beli kulkas, ustaz, kata setan. Ustaz beli ini, ustaz. Ya, saya enggak punya duit, setan. Pinjam dulu tuh duit yayasan. Pinjam dulu tuh duit pondok. Akhirnya memakai duit pondok. Niatnya dia membayar. Cuman karena seringnya, ya sudah, akhirnya pusing, enggak mau ngitung lagi. Akhirnya kebiasaan, ya leb-leb-leb-leb saja duit pondok pesantren. Neraka, hati-hati. Maka kalian semua anak-anakku semua waspadai urusan halal haram. Dan sangat mudah untuk mendapatkan yang halal. Kuncinya tadi apa? Kesederhanaan. Jangan sombong-sombongan. Jangan gengsi. Akan terbiasakan dengan kesederhanaan. Maka dengan kesederhanaan itu mudah menghantarkan kalian untuk mendapatkan yang halal. Waqad dzakarna madakhil syubuhati. Dan aku telah menyebutkan, kata Imam Ghazali, telah aku sebutkan madakhil, pintu-pintu masuk kepada syubhat-syubhat tadi. Ada beberapa hal yang menjadikan sebab kita terjumus dalam keharaman. Sebab-sebabnya apa disebutkan? Fi kitabin mufradin, dalam satu tulisan yang sangat khusus, dikhususkan oleh Imam Ghazali, fi kitabi min kutubi Ihya'i Ulumuddin, dari kitab Ihya'i Ulumuddin, kitab kitab Ihya'i Ulumuddin adalah kitab besar. Di dalamnya adalah kitab-kitab pembahasan-pembahasan yang sangat khusus. Sesaat bicara tentang hati, sesaat bicara tentang halal haram, dan luar biasa. Dan kita perlu membaca itu semuanya. Dan itu cambuk buat semuanya, agar kita waspada. InsyaAllah akan kita hadirkan secara khusus masalah halal haram ini, biar kita tahu hati-hati. Dan mungkin kita kalau tidak tahun ini, kita baca tahun depan deh. Biar kita waspada tentang kehalalan dan keharaman. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa'alaika bitolabihi, maka sebisa mungkin kau cari itu kitab. Fa'inna ma'rifatal halamli wa talabihi, fa inna ma'rifatal halali wa talabahu. Karena sesungguhnya mencari yang halal dan juga mengetahui yang halal, faridatun ala kulli muslimin, hukumnya wajib bagi setiap muslim, kasolawatil khamsi, seperti melakukan solat lima waktu. Ilmu solat wajib, dan ternyata ilmu halal haram adalah wajib, anak-anakku semua. Waspada ya. Pekerjaanmu apa? Mungkin hari ini ada orang yang mencermati pekerjaan orang tuanya. Kelihatannya banyak haramnya. Kamu punya tugas untuk membangun perlahan. Ingatkan mereka perlahan dengan keindahan. Dan yang jelas paling tidak adalah kalian semua memulai. Membiasakan untuk rasa takut kepada yang haram. Ilah. Selagi bukan milikmu adalah haram. Selagi bukan jatahmu adalah haram. Selagi bukan tidak sesuai dengan syariat. Cara transaksinya kemudian dilarang oleh syariah, kalau itu haram, sudahkah tinggalkan? Termasuk di dalamnya zaman sekarang ini adalah menghindar dengan cara urusan dengan riba. Anakku semuanya, menghindar dari riba. Sebisa mungkin kalian menghindar dari riba. Dikatakan bahwa di zaman akhir seperti ini, yang tidak berurusan riba pun akan kena debunya riba. Riba itu adalah itu bunga-bunga yang ada di bank-bank itu. Tapi pun demikian, kita yang menghindar dari debunya riba itu, kita yang menghindar dari riba, mau tidak mau masih kena debunya riba. Yaitu kita menggunakan fasilitas jalan, tempat-tempat umum, itu kan banyak urusan dengan riba. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Bukan berarti kita menyerah. Bagaimana kita bisa menghindar dari riba, dimanapun tempat urusannya dengan riba. Baik, kalau sudah kamu tahu seperti itu, bahwasanya yang menghindar dari riba pun tidak akan terlepas dari debunya riba. Maka kalau begitu, kamu tidak usahlah ngumpulin debu itu. Kalau memang urusan riba bertebaran di mana-mana, ya paling tidak kita harus menjaga. Yang bisa kita hindari, kita hindari. Mungkin sekalian kalian suatu ketika dijemput oleh seorang Pak Haji. Ya mungkin urusan bisnisnya adalah masih abu-abu. Iya kan? Sementara kalian harus berdakwah. Kalau abu-abu kan mungkin halal, mungkin haram. Kalian naik ke tempat itu. Tapi suatu ketika kalau kalian beli mobil harus dengan cara yang halal. Gitu kaidahnya. Baik, di jalan itu macam-macam itu banyak riba ditumpangi di jalan itu. Baik, jika jalan itu banyak ribanya, jalan di rumahmu jangan jadi riba. Dari yang halal bersih. Waduh, saya masuk rumahnya orang, aduh, gak tahu ini harta pinjaman bank dan sebagainya. Bercampur aduk itu. Baik, rumahnya orang yang kau masuki untuk silaturahim itu memang jika ada bau ribanya, maka rumahmu yang gak boleh ada ribanya. Mulai dari dirimu sendiri, itu. Jangan nyerah, wah di mana-mana banyak riba, gak mungkin kita bisa menghindar dari riba. Lah ini orang, Hilang kecerdasannya yang katanya cerdas. Kalau memang di mana-mana banyak riba, harus kita lebih serius dalam menghindari riba. Itu. Baik ini. Halal haram. Dan buka juga sering berpesan kepada orang tua kalian, para wali santri di saat berkumpul. Tolonglah jangan kirimi anak-anak ini dengan harta yang haram. Bagi siapapun yang bapaknya, bagi siapapun yang masih punya pekerjaan haram, jangan ngirimi kepada anak-anaknya kiriman. Sebab kiriman yang dikirimkan kepada kalian itu akan menghambat, menjadikan nur ilmu tidak akan turun di hatimu. Susah. Lebih baik tidak usah dikirimi. Biarpun tidak dikirimi, kalian juga tetap makan kan di sini. Sakit pun diobati kok. Enggak usah pusing. Mas ya. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kalian, kepada kita semuanya, rasa takut dengan yang haram, dijauhkan dari yang haram, dimudahkan pintu halal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sebab-sebab keharaman. Dan semoga Allah menjaga perut kita sehingga tidak ada yang masuk ke perut kita kecuali yang halal, berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab anggota tubuh kita ini senang beribadah dan takut melakukan kemaksiatan. Semoga kita semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah menampakkan kepada kita yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Kemudian kita mengikuti yang halal, menjauhi yang haram. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan di hati kita untuk melihat mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mengikuti yang benar. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah. Berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.